Kumpulan sini teman sekalian. Ini yang ngajarin saya siapa? Pokoknya orang berilmu lah. Orang yang Masya Allah dia seorang peneliti, doktor, tapi subhanallah dia luar biasa care sama produk-produk seperti ini. Nanas ini, jadi dari semua bagian nanas itu dia punya bromelin. Bromelin itu enzim, dia anti kanker. Tapi salah satu bagian yang terbaiknya untuk digunakan untuk sinusitis adalah ini. Sinusitis. Caranya gimana? Caranya nanti gini, teman-teman ambil nanas ini, satu bonggolnya aja, lalu anda blender sama air dan satu kapsul habatus sauda. Betul? Habatus sauda. Setelah nanti terblender, anda tunggu. Ya, anda tunggu dia sampai endapannya turun, yang anda minum atasnya. Ini sebenarnya ada produknya yang dibikin oleh guru saya tadi, dan dia tidak jual di Indonesia. Sebagian besar diekspor. Tapi kita ilmunya itu seperti ini aja. Ya. Blender itu fungsinya ngapain? Untuk memecah molekulnya. Ya. Ini yang pertama. Jadi ini isinya apa? Ini isi enzim semua nih.